Kita seni Wow. Hartosipun wiwitan dugi tarah. Para hartosipun kraton kedaten nopo iki tarah. Kraton ingkang dianggo jejer cinderita boten wonten wali. Yaiki kejabi tisabating pagelaran Jawi kraton negara Banjar Kancana. Yaiki Banjar Kancana. Engkang dados nalendra dudu telu dudu loro. Angin suwi jiwiji nahingi bibisi Prabu Banjarpati. Iya iki. Engkang sampun wonten ing setingil binatur rantal ngating dedampar dan tapi dari piting sosok dari tenggana warna. Iya iki. Pabur prawedan iki nandau nyewat katori lansi nebaran sari-sari. Duh, iya mawe raksukan sing sarwa endah ditarentes kinten rinugmi. Lajeng ngawakan jangkung gede simar dada bewo semros taya papa dara masulir bang barman pemangan dika sentak semur. Iya ini ingkang sami wontening pagelaran Jawi kraton negara. Lajeng ranyata kakasih Dewi Banjarwati. Iya ini rayi nasang nalendra salaku pati puteng kantun senopati ngalaga kekasihipun Banjar Segara. Duh, iya ini sami tungkul hamai kelutat nyemak naimang sabda ajri ningali pamor nalendra. Wadakuan tersang nalendra sakti mandraguna. Iya utas tidak katimulan kagagahan kasaktian langka mandragunaan. Nanging dina waktu siesan nalendra nuju mengundang bingung nutu mangitung-tung susah manahan utaya sudana. Walah tak jilaran kaayaan negara nuju harengheng masyarakat negara gamarudak. Buaya narupi-rupi wad wabah anu kena kanagara jeng kabangsa. Yeki paling sakerdik 100 jamak-mak anu maut sadintan kuaya nekata rajang rupa-rupa wabah sarang sifat les. Ya parantos ayak pitu malinana margi bisa nawaluya naji negara teh. Kedah itu malan ku getih na Bima Pandawa anu kadua. Yiki anu kiwari Bima nuju hahargungan dina calong congwesi anu hese pisan diala getih na margi pakarang daya anu terak. Itu kayaan mandara saul diratar mandara kaya sunungi sabda Thank you. beda kasih. Orang kata bisik Prabu Banjarpati. Ini remagan tian layina wajin kakasi Dewi Banjarwati. Kalayan Senopati Galaga kakasi Banjar Segara sami wontening pagelaran jawi. Kakak kaling lisan meka tengkungan di kalimut kadang insul yai anu payu si biakul kaya dipilih suakang yai Banjarwati kaharif diunga oke bungsu kaharif manik Banjar Segara. Tapi lo dah menjai nampi karena pembagi kalian dah haturkan semua bagus kau nyumpanya dengan Raka Prabu. Ini lo Nyai Tawano. Ya ujah stuti Nyai, aku terima dari tangan orang kiwati dan simpen pelungi hati Bundi Mas Akai. Nah haturkan dari penuhun Raka Prabu. Kali nanti ya tak hapun tentu pihak kapatan ageng semua tenalin kau lalu. Iya saling baru. Saling baku tidak tersaing. Kadiruna perkau saya nangong. Pulau panjenengan kersani malam yang waktu saya tak sadar dengan jengkau lalu. Hihihi, tunggu. Bungsu kaharap lagi. Tapi lo damar kau lalu nampi. Karena pembagi kalian ngahatur ke semua sungkem kau nyupan jenengan Raka Prabu. Iya, ditarima. Kau nyup mau patih kau lanun. Banjar Segara ditampi nuhun pujas kuti sampean wace. Kali nanti etah pun tentu pihak kerapatan agung sementara. Iya, saling malu. Tan sapi ajeng ayah pikir saya naon Raka Prabu. Tak gening Raka Prabu. Tan sapi ajeng ayah naon. Yit, kalah naon. Yit, sopi. Purwa dihaturanan lingih kuakang yit memang sah perkara kang sono. Kadua nanti etak. Ngaturkeun rebuluhlah saketika binaha nyai bisa nyaosan ka panangkir akang ayeuna nyai. Tepi lo damel kaulanu kaayat sakaligus akang bari ngaturkeun pangajian anu saluhur-luhurna. Deh, dina gawe mararane sarea anu geus nyikeukeun baju leungkeun sapatuh demi nagara demi bangsa. Sok sanajan ayeuna can puas dina mangsa urang hasil gawe sabab yakin beureun kaituna aya tuluy keuneun gawe urang. Ya, memang ku kaprihatinanana urang sarerea di dieu mimpin nagri. Diri anu geus diwakafkeun ka nagara jeung ka bangsa saolah-olah urang teu kapake. Sabar ku ayana kajadian nagara rusak hayeuna. Masyarakat nagara ngamaruda. Laras, laras kaulah raka Prabu. Wabahna musibah ras-rasan. Musibah terus-terusan bencana alam jeleur belah kidul can rengse di omean belah kidul geus jeleur di belah kawen. Musibah terus-terusan bencana alam jeleur belah kidul can rengse di omean belah kidul geus jeleur di belah kawen. Can rengse di omean belah kawen geus cinta roh belah kulon. Make jeung aya puluh babi, puluh burung. Acan ka dengi sote dina lomba dieu puluh jelema. Bengkel pikir ku nyai lupa rupa payaki anu pipan ka nagara. Anu keuna ka hamba rakyat nagara. Cenah ieu nagara bisa waluya tina naon rupa-rupa panyaki maka sadur maka hindar tina rupa-rupa wabah tapi kuri tumalang ku ketirna si bima panggawa anu kadua jelema anu jangkeun gede tina dagat ayeuna si bima aya dina calong-calong beusi geuneungan. Terak rupa-rupa pakara nyai tapi kan saya marak bersahasar bisa anggota pakara anu terak kasih bima yakin maka benar anu berah nagara tapi lebih kadang ngetayana si bima akan berah lagi malah penting tadi mimpi negara kapanjina belum-belum dia kejadian bakal tamah-tamah yakin urang bakal netes sumpah ikan sumpah tiku salah gila kuduku mereka nyai atau kurungan kita kayo gagawe urang kake kumah. Kumaha salah jeung katantuanana supaya si Bima terak ku pakarang supaya kaala getih. Raka Prabu. Nguningakeun kaula nu memang si Bima teh jigana wae si eta teh boga ilmu batarakarang. Boga ilmu kadugalan tapi teu aya pakarang anu terak. Nasruk ka kampung-kampung bapai padesaan anu ti pakemitan. Sepuh-sepuh lukangulan pusaka-pusaka desa dayana parantos ditamut nangin kadang-kadang kami arah ikhwari teka ulan muntah ya daya pakarangan utara tubuhat. Senopati. Tuhanmu Raka Prabu. Sami muningakin kaulah ke kaulah nuparantos ngapru kemana-mana. Pakarang-pakarang teh daya utara. Daya plan. Atau kumata nyai yang akan sadaya-daya Raka Prabu nanging imaya selenting mawaning angin kolepak mawaning kilat beja tidurang dipercaya tarapatatatatata cing sukan impo disana bisa impo ajar ya imah namun mewartos nanging digugusan tenamanya kemauran baik imamanawi serang manawi kaulan mumu cing beja tiurang suradi wartos disaha aja beja aja rumah itu urang surade apa mana surade nayi terlalu eka paraya surade tutung eka surabi itu lagu kengeng wartos tidak mana dipercaya iya kumah biasa kau lalu si Bima bakal kalah ketihna si Bima bakal terang kupakara tapi si Bima ternyata perlu dikebugela kulayang jamu sekali musada lambang kandungan negara Amarta bisa kali lagi biasa si Bima bakal terang bujang hingga kupakarang pusaka kubedok biasa bakal terang asa si Bima teh sirahna kudu digebug heula nyaeta kulayang jamu sekali musada lambang kagungan nagara Amarta bingna apa baru keng dipercaya diurang tering kayak paranormal. Laras lah. Nyai tak kasih nate urat togong tiga menteri. Isyakong. Laras Raka Prabu. Iya. Sana jangan eta jeung mah goreng patu calangna. Irungna rada boge. Ieu ngomong. Tapi ilmu dan hukum. Waspada permata tinggal nubukkan beda tinggal berarti percaya senar eta jelma teh senar mah ieu batunya masih gede kenyel karatan masih gede budahan batu masih gede beli eta jelma geus kumendar senar mah eta jelma teh terus ingat utah itu semua teh disingat tanda wirin berarti wah yakin akal percaya lah mudatang ngerti si wah percaya kau lalu percaya tentu lain tinggal kumaha iya kumaha biasa bakal terak tapi kena dikebugela ku pusaka layang jamus kalimus sada lambang kagungan negara Amarta iya beres kumaha syukur bagja pembayangan anu geulis ari akang geuning teu sangka geuning teu sangka iya ya bejaan mata kekemakan kade akang syukur rayi bagja teu sangka hebat nyarwa di hati woi cedung di tengah lautan ulah kapalannya belayi wayahna usaha deui ikhtiar deui supaya si Bima terak ku pakarang paling heula anu kasebut naon tante layang jamu sekali musada layang jamu sekali musada lambang kawulangan nagara Amarta kaulanu sanggup apa henteu ha kaulanu tadi oge tadi nyai teh parantos jangi waktu di istrenan dina waktu di istrinan teh Tohpati Jiwaraga bujeng hingga kapurut mandaling tenaga larapati kasangatkeun raka Prabu kuasai. Syukur syukur syukur Senopati bungsu kaula nun raka Prabu salut maling layan jamu selusana adi Aceh kaula nun Aceh kuaka urang koalisi jeung Aceh. Kutina tama kaula urang ngahijikeun ilmu panemu jampe pamake urang lumampah ka nagara Malta urang cokot ka kalayan jamu selusana nyayok kita nak gakin nyayok bikin taraga serang emutan aja syukur syukur syukur syukur lagi nanging bintan iraha kaula kenal lumampah kaula nugi ha ulah disuk pake token aja namanya ini oh, ini paling layak kamu sekali usada supaya si Bima aduh kiwari hahar gungan dina carong cong bisa teraku pakaran saing wabari dia nying pake token aja namanya mios berat lumah pajung lumah kulit rayi angsa damas samraya ah rayi kaulah nun aja ayo kaya kaya aku selamat datang, aku selamat berikan, aku mudah-mudahan asada masa pelajaran kau Prabu kubian juga mah. Ya, itu kata nara baik hasil. Mudah-mudahan nal rutihan di masa siapa mulut iluran siapa ya tidak ada. Wonga Marta pasti sampai bakal kali kita layak jamu sekali. Yeah. Pardaping pasibanyang Pardaping pasibanyang Dewi Banjarwati oke Banjar segara iki anu nampi pansen tina lenda yang ikan milayar kata nanti maling layan jamu sekaligus dan lampang kakungan negara mata ikan ngababuk bima anu kiwarik ngaringkuk tina calon terus Mahayi yakin si Bima anu hese pisan dikeret na kulit lumata kaki tunggilin yang lumatur maharu kudu jadi enteng ke ulang ari si Bima karena kulit na hese dikeret te dilantaran ke marena teh hijau denteng nagara amalta kulit anu galan jadi eta telina harti kekuatan teh ka pentingan nagara najib bangsana bisa aya si kusi ulung gelaga kencana mau ngamuk ka jahata sabab tanaganau teh cenah nandingan badak sawidang tapi dina soal tanagana mah geuning bisa dilumpuhkeun ku urang ngan hanya ka teteurah ku pakarang pakarang aceuh teu sakitu loba eueuh hijau pianu teuah gaya nu mampu oge urang beda ti nu barang dipercaya cenah kudu dibabu kula ku gebog. Atawa kudu asa ka kelor juga. Atawa dibabu ku kelor. Terus dilaksanakeun. Dibabu kula ku haul kuning lapur lapur teteurah. Ayeuna aya beda ti nu barang dipercaya yen cenah kudu dibabu kula teh kula yang jauh sebut sadala mangtang kana mata. Ya teh lain pagawean anu enteng rayi. Wah, apa caraksana? Dipenta, diinjeuk, moal dibikeun, dibeuli. Dasarana teh lintang ti kudu didodoho, kudu dipaok urang tayeuna urang gawe bareng. Oh, sae. Ngahijikeun atawi ngumaheun maksud jeung tujuan. Mara aceuk jeung kaula urang gawe anu bareng. Sakitu urang ngahijikeun teh ka dina waktu ayeuna urang ka Walisi. Ya, urang ka Walisi atuh ka Walisi. Walisi. Urang manunggal. Aceuk maling anjeun anu ngawaskeun ti kaangan. Lamun anjeun nu maling aceuk anu ngawaskeun ti kaangan. Urang saling talinakeun dina omah dieu. Oge jaga kasalametan urang sewang-sewa. Mangga aceuk parah. Dia sok. Ya kitu ceuk pamaeuna. Gak saur walabia balatam tama supaya ia negara ditinggalkan kurang tementa supaya caing cing panggil kancing caing panggil hingga ulah aja hal harus diharapkan tingkatkan ronjatkan bila ngoning kurang ngajaga negara tak kubuh ya tekeningan loba anu mika butuh negara urang teh kada cing hati-hati sisaya serangan di luar negara penyakit tidak kukuh di luar negara jinti jalan negara datang banyak nanyurkan ke sejumlah orang dia balatam tamat diwarakan mangga acik mangga mangga di estokan ayo siap kurang sambil mangga mangga mangga ya pertama-tama gula gula gula hei hei hei hei hei Thank you. bajul ke hiwa bajul. Nuhun pitampi ku kaula. Aya pikeun salinaun ye kuaden banteng. Aden banteng. Aya naon-naon di teungeulan ku asa banteng. Percaya. Mi nalayan ke rembe teh masuk. Iya aya nu macam-macam sok. Asa banteng Udin Batak aya. Aya. Nang pelek aya. Yan Tobadak aya. Iya. Ari Batak. Ari pelek. Aya. Darya Onertil aya. Iya. Siapa toy? Aya ngadeun. Nuhun. Percaya. Aya daun ye kan. Haji mung bok cengko aja teh. Aya. Nangis kadahar naon, ditertiaku. Emang ini kadahar jengko, kadahar naon, udang. Udang. Jauh makan udang mau jengko, apa disambur? Udang jengko. Udang jengko. Udang jengko. Udang jengko. Udang jengko. Udang jengko. Udang jengko. Mangga, ya pikir isyari naon, kan masih? Wah. Sorera anak yang manis, anak manis yang tidak dibunuh. Kalau dibunuh silakan udah makan di bui kamu ada cinta segitiga. Jangan aku bantu lebih tadi rusak itu. Aku cinta segitiga deh. Lagu lebih tadi lagu toka. Aing mana bisa ada lagu? Bisa siok. Dengar. Coba rupa-rupa siapa mau kirim boneka cantik ke dia ini nyaho. Zaman Elia Kadam. Oh, zaman Dewi Suryani. Oh, Kadampet. Kadampet tapi sama. Ayo pikir sekali nyaon bulan gusi. Iya. Bewarakeun ka batur-batur sampean. Yen kaula ayeuna teh grunta deui ningalkeun ieu nagara. Oh, ketahuan. Pacaran lagi. Dengan si ayah. Si ayah sakit. Karena pacarnya kawin lagi. Asal cewenya. Mereka mana? Kawin nanti muni itu beda. Ada gening itu beda itu dengan gening goreng batu. Sampai apa? Si Bima nepi kata datanya nanti lupa pakarang anu terang. Oke. Leres Gusti ampun eta awak si Bima. Ku Kristo metu. Abdi kamari si kene aya senjata anyar surulit ngaranna. Surulit mareun. Mare apa? Surulit. Apa? Naon? Di mana jelema aya goreng hatena teh surulit. Eta mah sarulit atuh bodong. Kabina-bina teuing. Ai sarulit mah di mana aya nu rame geuning sarulit. Suit eta mah suit. Ai suit mah ieu anu beulah biwirna. Ai sia. Eta mah saung, eta mah saung. Eta mah rarana teu teu. Saung eta. Ai saung mah di mana ujung hujan sok jaradi geuning di kebon sampeu. Suung. Suung jamu beribu. Nah, jadi kapan ibu gue yang punya jering? Nah, suung mah di mana awak naon? Suung. Suung. Siapa? Hei suhu majalan cai ini nama turan gos kulu kulu wung kulu wung temu bebu temu siang kulu wung hai kulu wung mungkin di pemajikan urang ke ayah gus kami omong ke kamu banyak keris dipakai nutup potong gak orang itu mana keris ya keris maling pajakit nih karena bengit sok ngarok no kuris kuris jauh-jauh iya kuris kuris masuk di rujak kiris kiris sama dilamun kiris di harudung eh sama tiris kiris iya deh kiris hari tiris mau pansok di jorok kulkas tiis tiis belum bisa ngebedak hari tiis mah dimana ngebodor terame tiis tiis tiis ada macam jari macam jadi banyak kau lahik ningakin dari negara jeng lancet kau lah oh sanen patih ya tumuhun Uma aja na saur endang pati ide. Oh, jadi saur cut nemen. Dek usaha bareng gawe jeng kau lah. Gawe bareng. Dek kau koalisi. Dae. Sugar. Benang. Sabab lamun jadi bapu pula yang jauh sekali musada. Jika nak yakin ratusan tahun lagi buat terang. Di bapu kudaun je nak. Isapu di bawahmu ke dah dulu dah bu, usi suana saya suana lah yang jamu sekali usada nah, ikut beli ke sana ya, tapi batu namanya yang itu barang laga lah dupi etan lah yang jamu sekali usada di mana aja ya layang jamu sekali musada teh. Ah, kali musada. Di mana? Ayah ada teh di Amarta di dulur dah sini. Syahar nu kagungan teh. Yudhistira. Yudhistira mah aja eta mah di rumah sakit di Cimahi. Yudhistira mah aja. Sia teh. Eta teh ngaran raja na Amarta. Bieta pisan pusaka teh hayana. Aduh, teu kada sareng abdi. Teu wayahna nagara tumuan. Wayahna si Bima tumuan geus ngencang. Wah, hayu perkawis nu mah si Bima mah aplusan kurang Gusti. Aplusan. Aplusan bae sajak sewa. Kumaha kungsi dibere dahar daek pihakan ku si Bima? Teu daek leuwih Gusti dipasihan roti. Kada di sepak. Hamburger diantep. Eta oge ku abdi pasihan fried chicken. Beak, chef nama nanging sane ku si Bima. Usaha ku anak abdi we. Jadi gegerungan si Bima teh bari tapak, bari puasa manehna teu minum, teu daang. Teu daang. Laga mana teteja? Sudah dek. Agam serang. Najis dek kau. Gampang kulon, gampang kulon. Kadu panak itu. Baru. Di mana mayor? Oh bojong dek. Tepangi. Ngai. Wayahna tumuan diri saat saya kula datang mudah-mudahan weh eta layang jamus kamu sana teh bisa kabawa dadahan ku si doa anak geun abdi teh rek maca gedung dhuwur kali sabu bakal memaca Yasin dia mau maca gedung dhuwur kumari ge paingan semada itu wae na kalakuanana paingan ti baheula teh payu-payu dagang lote. Bisa ya si kusuluru gelak mau ngamuk gajah mata wayana jaga sebenar tingkatkan rojakan baga kusida upam ini perjantin mah nini abdi sarang kaki abdi incu sadayana parantos gembar pada kena anu DBD peluk burung anu peluk tulang anu cikungunya ayah pangap capanya kici kungunya dong boro cicunyunya si jagrage aja aduh nyaan kusti anu nyari panon te cager-cager cantik cik manis iya banyakin kastrol kolesterol beren siate kastrol nah rasa kurang nyamu tak itu kurang kusti nyeri keteng aja muntaber banyakin koneng koneng diabetes hahaha koneng banyakin koneng mau waduk banyakin liper lu bener ayah banyakin liper ayah lain kiper mah anu ngajaga gawang ai main bola eta mah kiper. Kiper. Sia. Hai kiper mah anu teu percaya ka pangeran, kapir. Eta mah belegu. Hayu jauh-jauh atuh. Ka kiper ka kapir. Dipaksa. Ala. Sakitu wayana. Sae mah ngagusi ku abdi bade dilaksanakeun ieu panjen. Wayana bra lumampah. Jaga si Bima jeung jaga jenagara bisa aya hal adrarna. Aling, aling dari jalan. Kumaha ngajalan aing anu rek teu heula ini? Dari jalan gayak teh tuh. Kadinya jalanna. Bade ka dieu mangga. Mari bir ta ka sisi aya. Agawil euy. Balong. Balong. Balungan. Kadi dia pun den. Hayu bagarga jalan teu teu. Sumuhun kulan geusi mangga diestokeun ku abdi mudah-mudahan bade angkat ka luar nagara cintiasa mulih deui ka nagara kaula kalayan hasil anu mencekik. Ya. Oke pada permios bulan Gusti nanging abdi teh nuhunkeun saminggu mah bade cuti heula. Naon maneh? Bade nepungan ka Bogo. Boga maneh ka Bogo? Boga ka Bogo jauh. Mun tas laut leuweung gunung. Tapi ape teu bingung. Cukup halau na telepon. Pulau kuring di Pulau Jawa. Maneh nanti di Cirebon. Pulau Jawa kene, bro. Boga ka Bogo deukeut. Kahalangan ku jalan raya. Tapi ape teu bingung. Cukup sigup bae dina jandela. Kurang siliki cepat. Dadali mancing di peti wala yang hangus air aku rupa-rupa eh tak kubur jeng salah jeng tarik ala kuat terapi kaya serupa nih rupa-rupa aja Kanza. Ih, itu kan. Ayo atuh Kanza. Lain. Kurang syaratnya kudu bener-bener ngejaga lembur. Sebab lamun teu kitu. Kurang syaratnya maka kacorongan. Kacorongan ku jelema oknum-oknum anu masih kene diadudung. Anasir-anasir masih kene pada wiri. Lamun kacorongan dia mah urang yakin bakal menang tegoran di dunungan heuh. Ya cucukik buuk muli bawang keu. Mereneangan hakanya, nyai mahakanya cebancet. Oh, bancet. Kamu kita kakara wing menikmat dahar namun geus ngadahar pance. Senopati Ingalaga memang sakti mandraguna. Iya, iya. Bisa mancala putra mancala putri. Yes. Jumping na kakaraton na Marta. Biasa marihwarni na jadikan Prabu Batara Kresna di jengalaman itu. Rupi-rupi tarekah di desa sauranan. Sebagai musanda atur ku Prabu Yudhistira asal takut etala yang jangan musuh Amar tak dinadangan ayana katurun katutu les pegerma Arjuna panengah Pandawa lengit tanpa lebih hilang tanpa kerana ngaleos tanpa pernios ini tanpa pamit duka kamana jengku mahat nasibna jengi atu anu milarian oge Bima Pandawa anu kadua teu aya. Nu dipilarian teu aya nu milarian ngalelep. Teu aya wartos-wartos kana ngaran. Ieu geus. Pungpengna para satria. Milarian ka kidul lapur ka wetan teu aya ka kaler weleh ka kulon lowo. Katurut-turut. Layang jamus lambang kagungan nagara. Duh, parantos aya dina leungeun musuh. Tarekahna ngajadikeun Prabu Batara Kresna. Yeuh. Boten antawis dangu. Duh, Kresna anu asli Sumping maksud ngalayap ka Prabu Yudhistira milih Arjuna teu aya. Yes. Ngajeng hok Prabu Yudhistira. Ikeneh anu nangkat nyata Batara Kresna ayeuna mulih deui. Atuh beunghi yakin yen anu Sumping teh sanes Kresna asli. Yudhistira nyuguh kana pangkonan Prabu Batara Kresna anu aslina. Kalayan ningunina heuh kajadianna. Layang jamus tai musada aya nu ngiwat ku carani budaya. Duh, atuh Kresna geus kuleng ngaraga meneng loh mangkadu. Pikeun tanggung jawab kana ieu kajadian Sang Nalendra Prabu Batara Kresna ngabelesat. Duh, mumpung ieu penjahat can jauh. Leus. Tuna lampah eta. Yeuh. Kacarios Raden Gatotkaca anu nampi pansen milarian Arjuna oge Bima. Yes. Ngerasa kesel nampak cuman tarak lajeng nampak lemak. Yege. Ngepres soder merak ngibing sosoderan. Tindak gendingannya pun masalah-masalah. Singgang kilut saja kening layang. Manja, manja kau mah.

usaha anak tidak kacik cokan dengar. Wah, di mana ada ribut-ribut sok nyululung? Nah, kita. Di mana rame-rame sok nyelake? Nyelake, adek. Di mana geus bening sewing antara urang jeung urang manehna lumpat bari mangabrakatan? Oh, eta jalma. Mata di lebah dia sing hati-hati kan, sa. Oh, Kang Tos anak, dan. Bade waspada. Waspada permatinya. Carinci. Kaula. Menta beja di balaya upami teh bahaya. Kapernak paman Arjuna anu teu aya di lagar. Oge Kangjeng Rama dibungkul paunang anu miladian Kangjeng Rama paman Arjuna mah teu aya. Sumuhun. Wah sakitu bantuan di balaya diharapkeun ku kaula. Oh sae. Dipasihan informasi ke di mana pernah. Arim disuka kang sampeyan mandeg. Mandeg setengah ki marga. Setengah ki marga. Raden Gatot Kaca anu parantos ngidungulon ngaler. Duh. Milarian Arjuna sarang Bima dugi kadangna ayeuna teh acan penak. Kulaha nikahkeun jalan-jalanna. Kulaha pikeureseun naon adeh? Anu dicuriga ku kaula urang-urang astina nyieun reka perdaya. Wah, laras kula. Teureun-eureun neungeun pasualan supaya Pandawa pinanggih jeung Lara. Laras, kadamel pucuk pikiran we. Salilana ngan ukur nyieun pucuk pikiran kanca. Leres. Tapi paling dene ge genteng-genteng ulah boto. Laras, ade urang mah. Hayu kaya keun tindakan langsung ngada astina kaula bisi kanca. Wah, bisi melengkung bekas nyala. Ih, tangtos. Ulah nan. Can pugu salah lah. Can pugu lah. Tapi yakin lamun teu. Paman Arjuna ditandasa. Kangjeng Rama ditandasa. Kura-kura pasti ngadil hardi. Bakal saling hareupan jin kaula Gatot Kaca sareng Lurah Tamtama Nagara kaca. Oh, sae. Leres kulit. Wah gimir sanajan Eyang Bisma sakti Mandraguna. Wah, tadana. Wagimir sarajan Eyang Dorna sakti Mandraguna. Wagimir nyi hareupan karna arus sagede tapis teh maenkeun padana. Gatot Kaca urang wedi banda. Oh, leres. Jadi siap keur sajumlah ulah di barat tamtama di lajang tengah pasukan Garuda ngapak banda. Sae, sae kitu ulah siap we. Kumaha ya jeungna juruta lungtik terus disiapkeun. Tenang geus ngirimkeun juruta lungtik. Di dinas rahasia negara. Walah, katerna. Pikeunna lungtikna. Yakin urang astina anu nyieun lampah-lampah weuing. Walah, katerna. Rada aya curiga ka dina mah kurang. Tapi kadang ayeuna can mere laporan kan sa. Leres. Da can. Can mere beja ka kaula. Leres. Kukituna kaula de puring deui bae kan sa. Saik, Wan. Paman Braja Musti, Braja Kapal, Matan, dan Tami Sesa. Sabta pangrumu, bajingiri, tapak ngenar bantuan di kaula. Oh, saik. Raden Gatot Kaca maksan mansan ke Gegana Wiyati. Iya, iya. Nanging sadengi pun lumampak Gatot Kaca. Iya, iya. Ceng, melirik busana. Apa busana di Gatot Kaca? Busana nek Gatot Kaca jamang mas bersusun tiga sumping mas renekan. Iya, iya. Hulur-hulur ngang gendas mara aja jamang susun tiga. Iya. Gerung cupis wabah setahun jalkan sana. Iya. Alas-alasan kancing Garuda Mungkur. Iya. Si melek raksukan kerean takusungan. Pengawasan ibut. Pengawasan ewanan berada ingkang tumbawa. Iya. Si Oisin jangwa suruna. Suasani. Suasani wanci tengah jabotan saat ketinga wonten hujan datang ke hujanan. Hingi. Wonten panas datang ke panasan. Hingi. Si mawet terumpah ceramah. Pengawasan ibut. Kalau saya pun bisa mabur tanpa lah. Hingi. Cangcut. Terimana. Cangcut. Cangcut penguasa penguasa cincin. Ayu beda. Ayu beda kemelesat bahu datang ke gana masak kali harlau. Peminat datang. Dan jangkrik binalian disada bakal kadangu uga dot kaca di awang-awang. Larak lirik lir terdari. Barang ningali kahiji madam. Aya nu lalempang duaan pranyata asta jinggalan dawal. Asta jinggalan. Rumengkang di bumi alam Dharma ukur wawayangan Raga taya pangawasa Anak soka sasar nyalampah anak Anak soka sasar Anaknya kasasar nyalampah Nafsu mata kadufung Laku nawa dari atas kena hari dikit-dikit itu saja jalan Ayolah, lagu sungsang kadara dahar diringan lu kewani. Kawes lu kagak mabrakeun. Loh, bari lu kagak mabrakeun hate dek euy. Naon ke kagak mabrakeun hate akan? Bapak dewe kapuragaan. Kapuragaan naon panyawat? Oh. Sudah mangkun bapak perantos sesasi setengah. Naon panyawatna ya kan? Hayu mimiti nama hareng atuh juru soca. Oh, dina juru soca teh kawas turuwisan mimiti nama. Mimiti nama. Ayeuna teh geus sagede duogan. Geus ngimbangan kepala. Moal tumor mah kitu. Heuh nya teh meureun anu disebut tumor teh. Heeh. Tumor ganas. Tumor ganas teh teh. Sapuluh dinten ieu parantos teh lebet naon-naon cai oge diburakeun deui. Ayeuna teh. Boa-boa nya. Teu bisa mapah eta teh pun bapa teh. Oh, nyatantos hayo sakana. Moal jerit-jerit teh cing jalajang. Kumaha sareng? Geus dipopokan mah ku naon-naon ku dewek teh. Mun tah popokan ku surabung sugan kan. Dipopokan ku daun paria. Walah, supaya tiis malah mulai teman jahil kain kumaha kan cing kira bapak mana teh popokan ku timuning dilaksanakeun ku dewek teh. Aitaeun naik. Wah, karburuk. Ada kok kotor itu tempat kan. Oh, nyetap itu. Cing, perlukan karbit. Ting, berenang ku sigareng, baca kemari, baca dina muludan. Ku maaf sigareng kan? Da sigareng mempercayaan gini, gini. Oh, emang nama bener. Pusaka keris bahulah dari mandian. Mandian, cak-cak. Dikosok, dikecelakin dengan si soca bapak. Nah, katanya, he-eh, repanyakit, maksudnya bapak. Keris kotor, komo bahula namun renang ngaran-ngaran keris bermainan batur. Diracun lah, ini dicak-cakin dengan panon. Hei, untung terolong deh. Nah, kalau bapak mitos gitu terjelma. Bahula, kita syotek aja namun ke zaman kemajuan. Zaman canggih ya. Zaman kemajuan itu ya. Sepuluh gitu. Dokter weh. Ya. Ya bener kan. Oh, ada pikiran oke, bukan kudu modern, bukan teh hirup teh kudu adaptasi jeung apresiasi. Atuh puguh kudu ningkat. Informasi geus loba aya bahwa media cita. Elektronik bahwa media cita. Geus nyebar. Ya ku teu meunang beja. Bener. Nya. Sarurang weleukeun, urang. Tapi loba animisme dina zaman modern ieu. Oh, nya tak kitu. Heeh. Brungah, kajina wala kana ditu. Ya sok atuh Kang. Urang hiburan ieu ngahibur panganten. Ayeuna panganten dihibur sareng ku wayang golek. Anjing. Parwangi anjing mah ngahibur anjeun ka wayang kulit. Sae. Da doakeun urang cina dina kagiatan. Amin. Lahirna batinna heuh. Kadarna. Kitu teh. Halah, sok ah. Sok jang Jawani. Bete kan nutupin sa ngomong diri. Lagu kita Rega apa? Lagu kumpulan bete. Ah nya ka tu geus di jawari ngeuna mah urang. Teu merasa duit. Paingan dari hargaan ku batur da geus bisa ngahargaan diri sorangan. Paingan. Mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan. Heeh, bener. Tah eta teh merkosa karya sorangan teh ieu teh. Ulah bakal nyalahkeun batur. Para batur ini kan. Ihdinash shiratal mustaqim. Naon teh Kang? Eta teh mah salat diomongkeun dina Fatihah. Moho. Hartina teh muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng matak di mana sileung cilaka teh ulah nyalahkeun ka pangeran. Da pangeran mah mere beja teh lalempeng aya nu mengko teh sia. Paingan ka cilaka atuh. Aiku pangeran geus disadiakeun jalan nu lempeng geus ieu mah rengkol wae nya puguh ti gerus. Ditulisan dina tembong teu utamakan selamat dina tembong teu. Nyelap teu mah. Aye supirna balanga mah geus ti kusuk. Angger cilaka. Eta utamakan selamat memilu nongeng ni. Dari Allah maha dina sagala na maha adil. Kabeh oge dirizkian nu iman nu teu iman oge. Bener. Contohna urang boga balong. Wur weh eta para blauk teh dikabalongkeun. Tah nu dibalong teh urang teh maksud teh pan marap blauk emas. Bujael milungakan. Impun. Impun milungakan. Kaburui-burui kageuyeuk-geuyeuk milungakan. Orai kadut oge milungakan. Milung. Malah di paraban ku urang teh tah orai kadut teh ngahakan deui teh kan di paraban ku urang. Bener. Abe milungakan. Tapi di mana dibedahkeun engke? Heh? Ada dipisahkeun pan mun boga da tah ieu mah meureun lauk emas. Simpen lagi di ditu teh. Ieu lauk emas alihkeun ka dieu. Tah ieu mah mun jae. Tah ieu mah orai kadut. Sipararan teh mah. Tadi waktu yuk, dah gitu ya, yo. Akhir tidak pegawaian tu. Benar kan? Ya. Akhir rezeki makin udahar. Milu itu dia matahar, kabe oke. Baru-baru kita sesat. Rumah tak rumah, atau syakkan ulah dijejak mungkin di akhir, ulah dipek-pek mungkin di akhir, eh? Pek, tiayuna, pacor kendi, tak rezeki, lamun kurang menang rezeki, sok. Jakatan 2,5% saat sana dibikin ke anak yang pemajikan kurang ku pamimpinan ku lalaki nyata bagikan hela jakatan bersihan hela kakara bikin ke anak yang pemajikan hati nah etap anak yang pemajikan teh teu diracun disalametkeun itulah lalaki nu bijaksana arrijalu qawwamuna ala nisa'i. Wow. Ari pamimpin ai lalaki teh pamimpin ti eta awewe. Tuh, numatak panggede-gedena ibadah teh maraban anak jin pamajikan ku rejeki anu halal. Anu halal bener ka. Sangeusna ka pamajikan kocorkeun eta rejeki teh ka dulur anu teu mampu. Ka dulur eta tangga. Sangeusna ka dulur tuluy tatangga. Sangeus tatangga tuluy kaluyan disebutna sedekah jariah. Ka masjid mah nya bareng main mah warung ge geus sok salamet teh aya sabab urang barang mere teh teu beda ti urang maledogkeun bal kana tembok bledug bledag deui ka urang Jadi syakur pagawean urang boh hade boh goengna bakal balik deui ka urang. Ka urang. Contohna. Makan. Urang teh cicing di sisi jalan. Cing. Aya jelema nu ngaliwat. Cek urang teh ka mana goblok? Umat teh mana teh? Lain ditembak ka goblok anu dikaluarkeun ku urang teh balik deui ka urang. Eta nu ngaliwat teh malik ka urang nyampeurkeun jeku. Kada beungeut durang. Tah goblok nu tadi teh balik deui teh rusuk ka diri. Teu jaga dah ka teuing. Si oreng kumaha amal perbuatan? Ceuk pangeran oge sanajan sagede siki sasawit bakal karasa deui, bakal kasampeur deui. Hah? Bener. Nu mata kumaha teu carana? Qad aflaha man jakaha bab japisan keur manusa anu geus bisa ngabersihkeun hatena. Ulah. Aya eta. Ditembal deui ku hadis. Khairunas anfa'u minanas. Pang hade-hade na jelema anu mawa manfaat deui ka jelema. Tuh, eta pang nuliskeun teu kemoni. Bet pikir. Perlu dicatet. Bet pikir. Perlu dicatet. Perlu dicatet ayeuna sia lain gamelan-gamelan dalang. Si lain mah kali ini tungku bari ini di mobilan. Mobilan kirang modal. Teu mikiran modal sia mah. Kali ini tiba deh. Beredahar kuru hajat ayeuna aing ngigal ngahibur di dieu ku sia dipegakeun eta teh carua jeung megakeun ti korok. Amok kitu. Si oreng geus sendiri. Ngawiwirang batur ya teh. Si oreng geus bisa di banyola teh. Menggorengkeun ka sesama hirup. Ulah kitu pingin mah. Amoa moal teh baik. Jangan menjatuhkan nama baik saya. Masa kali-kali itu ya, Rani. Coba yang mah ngamak lagi namanya. Banteng hal, kali mah ngabejaan. Di dunia mah saling wasiatan. Mapatahan. Sabab ciri na manusia, cik alo. Pangandikan alo. Ciri na manusia, teh. Anu kersak di papatahan, jeng kersak mapatahan. Tak, tak ciri na manusia. Tak, lamun tegitu, ramatu. Bayangkan, Gusya. Darajat manusia bisa jajar tenjing lama itu walau bukan jahat, bukan kurang kene bukan bangkong, ngacahi, jadi malikun bukan hidup terong, pas ini jadi jadikun ya bangkong, kongkorong kujang, ngacahi, ngajinjing, jamati bukan hidup, lupa ngebokong, ditukang karena janji, itu bisa ngepati tuh, tinggikun papatah, kolot karasa bener ya namanya dan sebenarnya mah unga-unga suku oge boga bahasa anu karasa ku diri boga ciri nu mandiri boga budaya masing-masing ya pasea sote jelma kulantaran beda bahasa. Oh beda bahasa ya kan contohnya yang mau diurang teh aya bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia. Indonesia bahasa daerah hari uyah bahasa naon teh bahasa Sunda. Bahasa Sunda ai garam bahasa Indonesia tak di lemur aja nu teu apal hiji awewe teu apal kana bahasa Indonesia da kurang gaul teh ya TV radio gitu boga kurang batok masa tanitah ka anakna cing ai anakna pinter bahasa Indonesia dari kawena di Jakarta oh itu kobe sih mama ini pasakan pakai garam ulah ujang beusi bapa sia teh beukeun mending pakai uyah. Padahal garam yang uyah teh eta kene eta ke. Eta di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga apa nanya kene nomor lu? Lingkungan keluarga geus kia-kia. Berapa yang kurang copot bahasa urang jeung bahasa itu tapi kurang copot barangna da barangna mah sarua. Eta kene. Kumaha? Malik Yaumidin. Maksudna? Hijok hartikeun. Malik Yaumidin. Nunga ratuan di poe A. Atau nunga rajaan di poe A. Akhir. Malik Yaumidin teh. Teh artinya teh gitu. Di urang-urang Sunda boga karuhun baheula nepi ka jadi kayakinan dina dirina nya eta Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Hayu Prabu ka saha? Raja. Raja. Hah? Raja Prabu. Da Siliwangi mah eta mah pagawean, sili seungitan, sili pajukeun teh saha ngaranna mah? Gelar. Jadi ai Prabu ka saha? Raja. Raja. Ayeuna Malik Yaumidin nu ngarajaan di poe akhir. Hah? Ai memeh Malik Yaumidin naon? Ya kana bodoh. Ah teu bisa, lain. Memeh Malik Yaumidin mah Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Ai Ar-Rahmanir Rahim naon hatina? Welas jeung asih. Welas jeung asih. Ai moto Siliwangi naon? Welas asih. Sili asa, sili atuh, sili asih. Gede eta barangna mah anger eta. Bahasana unggu anu. Bahasana nu beda teh. Beda sebutan. Dina bahasa mina abda teh. Pe jelema anu sili asa, sili asu, sili asih dawuh Rasul nalika bade maot sek para sahabat lamun hayang panggih jeung kami di mana aya jelema anu geus nyaahan ka fakir miskin tah kami aya di dinya. Maksana kumaha eceuk Prabu Siliwangi lamun hayang panggih jeung aing ya. Di mana jelema geus sili asa, sili asu, sili asih tangaing aya di dinya. Oh. Ari ieu gerebeg teh kasurupan ku Prabu Siliwangi hayang nom jurig teh mah. Hayang nu megah teh kan. Tah, surukeun eta welas jeung asih teh eta kasurupan ku Prabu Siliwangi. Nyaahan deudeuhan eta kasurupan ku Prabu Siliwangi. Si ancik dina diri. Sarua jeung patihan tadi lamun nyopot barangna. Oh, bentar aku saing. Brai panon poe teu belah wetan ceuk urang Sunda teh mah ceuk urang Arabna teuing ceuk urang Sunda hafal ieu batu diarungkeun kana cai kecemplung ceuk urang Sunda kecemplung soteh aya ceuk urang Inggris atawa baguli teuing geus teh ceuk urang Inggris mah barangna mah eta kene euy kunaon make pasea sabab ieu dunya sakilobana anu pinuh ku bangsa anu pinuh ku manusia anu beda-beda bangsa aya nu saruahna. Oh eta naon rasa petanyakeun ka urang Inggris aya rasa uyah kumaha asin pasti asin pasti pasti aya urang Irian ieu mah urang Afrika urang pagoreng patutna nya asin bae asin jarwa asin aya gula amis tuh. Nu matak along ngajakeun manusia di alam dunya aya nu rekep dengdeng papak sarua sajajar pajajaran disebutna. Oh, eta rasa teh. Sarua. Cokot mah sarua naon atuh? Ulah perbedaan kan? Ulah dina soal perbedaanana. Persamaanana. Ieu mah pasea grepek antara nu pege jeung nu manjung. Padahal eta kene sesebutan anu mah. Padahal eta kene malah ceuk anekdotna imah ceuk anekdotna. Hah? Naon kadet? Cenah waktu nyieun urang Afrika mah cenah pangeran teh harita teh keur ngalewas heula jadi tutung. Aya anu baru leh. Harita teh teu percaya cenah dijahit we, baru kana teu sasa. Tah anu geus sasa mah urang Sunda. Ideun-ideun teuing teu. Ya, sawo mateng sebetulnya. Tuh. Jadi pegek teuing teu mancung teuing teu. Tapi mata lamun aya urang Sunda anu pegek teuing ta eta teh tong dihaku. Tong dihaku urang Sunda. Ya, bener kan? Hayang menjadi kepadana. Eh, ampun. Tah kitu euy. Jadi atuh kumaha sok bersihkeun hate. Hate bersih-bersihan atuh urang bersihan baju. Kitu tanya. Bener kan? Kudu bersih. Cek mah kitu sok teh ngabejaane eta si lain. Ngelingan. Ngelingan. Jadi urang teh balik lalajo teh ulah nepi ka polos ka Siliwung tapi kudu nambahan ilmu. Syakur perkara nu datang kana diri urang boh nu kadenge boh nu katingali lamun teu jadi ilmu rugi. Rugi. Aya bawa balik cek tak ieu dongeng ieu teh mudah-mudahan wae sing jadi bahan peledak. Bahan bahan pikiran. Bahan pikiran. Pikiran deui. Pikeun kasalametan urang kitu nya. Ayeuna kulantaran dina agama mah ku beda-bedana geura sok sanajan bari saagama beda-beda aliran. Beda aliran. Heuh. Ngan anu leuwih bahaya pisan aya aliran anu teu satuju kana maksud tujuan pamarentah jeung rek ngabrontak. Jumaka kadulur-dulur meuli kampung bisi aya jelema anu datangna make pakaian-pakaian jiga religius jiga ya jiga ya kade jiga ya jiga heeh manehna teh orang-orang religius mungawuh tah jeung tatangga asupna ka kampung teh sijulumputan cing dicuriga urang kudu aya curiga kudu bisi ieu mah bisi kajadian cara nu geus-geus bisi jadi mamala ka urang-urang kene. Jadi wajib tamu teh wajib lapor teh dirinya. 1 kali 24 jam. 24 jam teh wajib lapor. Lapor. Baik disarekan pegawai perumanjung mah. Benar kan Mas Bayar? Siapa benarnya malah membuka jalan ini kasih kita musibah. Awak disebut musibah? Ah, musibah. Nah, jelema mah urang urang atuh. Tapi nu mata kalau aya awewe anu nuturkeun ka jelema mah model kitu ah. Kita mau keberuntungan. Karena dia mau kasar lagi kayak dari kene. Oh, meren, kita meren ngawayah nak ke mana ke nene sih meren itu nih buka kasar lagi kayak nyiru. Kan sok nyeri, abdi menukaran itu sekarang resmi. Eh, sok nyeri, abdi menukaran itu sekarang resmi. Tak itu, saya. Ah, anu penting gua orang saling doa kene. Amin, amin. Itu cak, oi. Saya. Ulah siapa kali ini tengah hujan dengannya? Oh, aku akan. Isin, gua bawa juga peni itu. Isin. Di kolot, anu dah itu turun, anu butuh tan, anu susah teta, anu tanpa pamrih. Isin, supaya. Isin ku Pak RT kan? Isin atuh ku Pak RT. Nya. Weyang atin. Masih digunena nya. Naon? Be, siap be. Watir nasi digunena. Oh, heeh. Heeh. Watir ku pamajikan dewe ku ngapoe ngeukeun nejo maraban sia mah nu pegek. Alah. Seniman seniwati waya di dieu sok saya tingkatkeun kreativitas urang teh kreativitas kan nya dina seni urang kudu bersatu bebarengan hayu saling pajukeun nya paye keukeuneun depan urang kumaha carana saling pajukeun ka model dewe ka yeuna akang dewe mah dari mamurah ka dalang nah ya kan lain urang leutik teh kumaha payuna sok kamu dewe disarwakeun kira kabagianana kan nya abi kabagian sarerea ame rata nya keun bae aing masa bulan 5 panggung oge asa anu 100 jutaan kitu duit teh sareng pek mun 2 juta setengah mah kapasitas teruna ya sampun sudah mari ka wayang TBC lain ngewayang maneh mah sorangan 2 juta setengah teh heuh ngaya usahaan heuh kitu atina naon eh hirup mah mah we heuh urban pacara di rumah. Mudah-mudahan Pak Payung di sini tiasa terpanggil nih urang sareanya. Amin. Ya. Ada. Di sini dia sing panjang dia. Di sini dia sing panjang dia. Hei. Pernikahan itu sorana. Oh. Sorannya di ukir aja sorana. Di sini. Bot. Awok. Ah. Bot di sini lah beli. Ini sorana kayu putih. Bot. Wah, oke, berut. Bot. Wah, omak beureun. Angin gede yeuh. Urang kaget, bot. Sora tutup tarasan. Bot. Uy. Ngapa teh belanja pi? Ingat teh, apa bisa nengengan? Bot. Atawa mah anu beo. Kompas sih teh malas. Bot. Hoi hoi hoi. Gimana hoi? Cacing. Wasaha wasaha. Almarhum. Teh. Saya datang mesin. Sebut. Sebut. Gimana, Mar? Saya selain. Coba hari yang dia, Koy. Saya terbingung. Wah, di luang dia mau buah-buah, deh. Oh, kadang-kadang. Kurgio Neo datang alien. Alien yang mau tuh alien. Makhluk luar angkasa alien. Oh, turun garunya alien kan? Apa sih luar luar angkasa? Luar mana? Angkasa itu belakangan Kalipaten. Begitu. Ya, Tibayan teh ulon. Oh, alian teh. Eta teh luar angkasa teh. Jaleuna de kedatangan alian mah aneh. Heuh. Saha ye? Luka teh, Kakak. Jangan tidak berdiri dahul. Tengokkan wujud siling. Kamu jangan. Botol jangan lupa kita jauhan darinya malaki. Nabi mana ini siun? Aing teh hidup teh kerbuliin dengan tanin. Aja serang dengan lawan. Aing seumur hidup canya hobi getih serangan. Cok. Pagrodetkan buteng aing. Aing berubah rumah sakit lah. Oh, emang nak aing kesian? Aing mah dengan idonya sahanu jago tunduk aing mah. Percaya? Di pinggang kami ayat jago marah naga terkaca. Depak kami hormat aing mah. Emang nak aing kesian bukan terkaca? Oh, jemrot aing mah. Kecil. Gue, aing mah ini cacat. Gak terkaca dan undungan aing. Bagur, teteh ATM, kasih opo, berehan opo, hece dengan dudungan aing cerita berkata, ngusya gelo, hun, aja kalau masuk, ngusya ngus, kan paling aku yang kami. Tuh. Nah, saya gering cerita biji cimata jalan. Bisaan, Malik. Pun bapak udur. Udur. Nah, pun bapak kedamaian. Sakit. Bapak Malik, Dwi. Ayo, saya kembali ke ucapan. Bapak Udu atau Damar Bang Jaga Nuh Nuh Nuh Nuh Yusua akan mumpah pilihan pun Bapak ke Damar ninggalan si Abi wae. Mun-munan sirene nyautan ge. Geus sabaraha poe Bapak mare linga. Aran geus sasisa tenang wae. Naon panyakitna? Baru si sabulah sampai dia nanti sojana sampai anak baru kenal oke baru hiji nomor 42 hiji hiji dari nomor 73 lara sadar sare sakon apon pun bapak teh pati pati ngantunkeun alam dunya teh saur teh hoyong malai layan heula pun para gede maksa nama pada nyungun ke dihapun dan pilih dan dipilih pakai tongan dulu dan alam punya wadirin segitu mobil jajan tega api teh sini di budak jati siap dan siap jajan tega api tega jadi budak baong selilana sampelak kapalok kan gak esek nggak esekin kasepu bisa pulang tadi mas ai kolot kajaman depan dompet teh dirah-rah teh artosna teh leuheung lebur di sesakeun kita dicamar jadi ku seureun tong nyindiran ai Abi tunira ningali, abi tunira ningali, ingkang kasuran nukut nati mata, sastra jingga. Agan. Cuma kapi hancur kan? Diterima mat. Tiap dikit tertentu. Terima mat. Duaan. Duaan eh, ada di mana? Sepur bagja kumayana. Kumaha mana menang pansen milarian paman Arjuna deh? Wah, lapur kan. Juragan pangaulaan deh, kalau biasa napan eh, kufami bayi angkat-angkatan deh, pasok nyampur deh, ke abdi ini majelayar deh. Oh, terserak-serak acan susul ka anu pan kitu biasa nangin biasana kitu nangin aja nama lapur aja nama nya pasrami on kan mana nyawon tu nyawon kan Kangjeng Rama Arya oge timungul pawenang gaya lu gaya kisir panggung gaya acara bu gaya Pak Kangjeng Rama Arya maksana milarian paman Arjuna luh tidak kira kayaan ayana katurup-katurutubah pamane kering tidak mau kan pantus sasasi setengah menitu lebih cahitai acan sanuan itu pun biang sang jikarin gitu pulang ayamane dikirin kemana tuh mengawi peringgung ingatkan pun bapak teh jenang agan ima manawi syarang manawi manawi diuningatkan ku agan ke Gusti Prabu tau syaur pun bapak teh ujang bisa tengah teling bisi tewek isuk pangeto dicabut tunggu bisi piparengken dewek rumpak cahingin diburuan itu amanat alias mahot iya aina hayang panggil aja nulungan. Itu amanat teh. Itu amanat teh pun bapa teh mudah-mudahan we akan teh sangat rugi kenana abdi mada ah daya pilih tahunan. Bener kan? Ajri abdi teh kan. Kira ku nulungan gerahang ka ka itu. Tuasa deui. Tuasa abdi teh. Dibejakeun ku kaula. Tah kitu kan. Sa abdi harapkeun ku bapa we. Kadayana kan. Si garing mah ada teh pada nyin peti dumeh renungan mereka itu. Oh, lajang naon peti itu? Peti mereka ada bandeng ini. Pada amplop. Pada amplop. Ah, tahu sana sekainya kayak tanggangan. Nya, dia mah kalau gering dari komersil kan. Nya. Kaja. Kamari weda, kuma di pasihan artos gerak. Daun. Ini cerakai tu neangan sereh seru kurang godong. Kurang godong. Kurang berdekat. Ya. Kalah dibolehkan usup. Coba apa yang teri? Nalai usup teri. Pulang ke pasar ni teri. Pulang mau ke tu di laut tu. Eta duit ke meri martabak teh. Dekat congcai. Tu ayak ini. Yang mana ya? Ya tak itu saja binati palai di layar gunungan teh janajang meuli oleh-oleh. Daing teh geus teu sagala teu asup. Aya anu jadi asa geus dina biwir teh cenah aing teh hayang martabak telor. Nya. Ya urang meuli we teu naon. Kaula teu naon lamun ka itu. Nuhun kan sudah karang ya sawe anu hati. Kerasa ngalayan begitu. Sare. Sada seterang, gunungan sada yana menuju repot kalian di negara. Ya. Siya si gareng mah gerak rumah nunungan teh ka dieu kan dia teh kenteng teh dipupus-pupuskeun. Naon? Naon maksudna? Iya. Maksud eta we sih dipenet. Maksudna mah aya aya ganti mah. Ngerehab tempat. Iya. Ya atuh teh halangan. Dina loba dieu hayu urang ini. Ngana perlu ditepikeun ka karaton nagara ka Bapak Prabu. Mawi kitu kan. Menawi dulungan Gusti Prabu kersa nanging da ahmah mungkin Gusti Prabu mah kan. Ya pasti lagi meureun nitah kaula. Mawi kitu kan. Geus dibawa ka mana wae ubar. Ka Iman wae. Ka Tante Yusuf. Ka Tante Yusuf. Ka Hasan Sapeni. Hasan Sadikin meureunna ieu teh. Kampus Puskesmas. Puskesmas. Kau ditunggu tadi saja. Itu kan. Daya kerajaan dong nanti saya. Ah, kalau baru hari kan nanti. Itu kan. Ya. Sapratane pun Prabu Batara Kresna. Iya gih. Anu milarian trik Pangindra Jala anu parantos nipu daya ka Prabu Yudhistira. Gatot Kaca. Sat. Berbiawat, biawat. Silakan. Ya. Sat. Oh, mereka torekan itu. Mereka torekan. Kumaha mun pegat tapi korot teh? Duli gendrong-gendrong aing. Ari jadi eta satu. Saha? Ah, ini humpung gitu. Atuh teh. Sugan teh urang mang. Mun loba lo mang. Ina ade diomelan aja jalan tadi mun lo mang ngumpul. Syok. Gua batara hot. Hah? Gua batara. Mana? Itu luhur. Ih, mun kok itu. Gusti Batara Kresna. Alhamdulillah Gusti kebenaran. Ayah ka apa ai Kresna budak saha? Sing. Babana? Heeh. Apa kitu apa kerja kaki semut? Oh, saha. Budak saha. Oh, anak saha? Putrana Bapak Dalang Mentariana. Jauh-jauh kan anak Pasudewa. Ulah kaget. Bagja teuingna asa ka gumpulan madu kaurugan menyan putih abdi ka dieumeun bangkong karena sa dadakan doraka sabung ka deungeun kumaha ieu batara dieumeun bangkong ayo man bangkong hitam Gatot Kaca kaula nuwe mulih di mana bari angkat kawana wah teh selenting bawa ning angin kuepak bawa ning kilat beja tribunan bersaya Arjuna teraya Bima teraya dawa. Maksa pula ngarayat yai Prabu Kakaraton Nagara. Dong. Ai parang dong kakainya ujug-ujug gabruk ge tuang rama teh. Wa Prabu. Si horeng. Cenah si keneh kadatangan jelma anu mangrupakeun gua. Kakaraton. Kakaraton. Maksud tujuan dana uak teh senang nyinyum pusaka layang jamu sekali usah dalam bangka kumana dana ini wah disarakan uak disarakan iya nah bari padahal uak mati rumasa iya bagus yakin iya pagawain juik emilui setan sumarwa krema dewa dewa kaya ini gara kembali kaki kareng-heng ya kajadian ngetes semplek nijak semplak ini peribahasa sih itu mirup ya ngetes semplek nijak waduk sebenarnya ya pengumuman enak gak rusak bisa berdarah tengah jawab ambak murid tak rasa itu ya negara Amartai bakal wikir kejadian mun kurang ayana terburu-buru ngayakin tindakan aru lewik yakin ningkatkin kawas pada anjing kapur mati dengan urang nengen tareka sehingga kong ketat kabandaran ring mana ini dia sepot mau iklan kalau saat depan saya jualkan anume dia oke kan ternyampir Arjuna kemana tidak waktu militi kapangi uwe mawi kaya mulai ada buah bisa gak gugulung pun bapak kalian mulai mawat ya teh bapak mana itu ya bapak di juhu saya tamah ya mangi kasedih ya teh kau ngolok itu saya tahu main bangi suung buruk jauh buhuhu ke diri nah maksudnya besi sih, itu maksudnya kira suung yang dikjadikan dari pesan bapak mana bisa berpoi gini saya sih saya tengah berada ini teh perantus di tiasa air lo petuangan kok lo jenuh kayaknya air kapal air aku martabak telur mah juga yang roti bakar ya walah asal jika lamun siya ini kepusin kayu aing tepak kaulan pati-pati ngancun ke dalam ini ngapin alam minyak oke aing dah yang martabak kengeng mesel gusti matara kresmo serasa dan atas ngomong tapi hapean kok itu mun bisa tina ngomong serius kira ulah huri semoga tumpah-tumpah sih sama kejil aduh salah terbiasa anak itu pacelik-celik saya teman komersio bisa adaptasi coba jadi duit weh saya teman tidak sadar lupa teh benar ya ini ngopang nanti dia enggak yang lupa duit tapi dia dijabah berbagai ini saya bisa coba ya lu mau nih eta lu ketinggalin kumane pada kita daun kalau kita mau bulan turuisen kita tersyapira turui hari ini waduh patuangan rata enak ay pada merasa bahul apa kemana enak nah pengintan itu rupanya ay nanti para tuh segerimu malihan segeri kalapak kan gegerungan deh beran mus-mus kelas deh multi-mumi alam ai abdi sedih teh tata cantik semulang tarima we ngan ukur teh hesekeun nyapekeun ngan jadi korot ai kapal ai ai abdi pangna luntang ngandungkeun lemur teh nampi utusan jadi pun bapa cing cenajang pati-pati ningalkeun alam dunya oge ai teh hayang panggil lan jeung dungungan insyaallah eh kerja kalaya teh ya sama bener ayahnya anak mau gede ke bapak oh gede tapi ayah kerja gue gak ganggu huh telinga dengan dijebur, dijebur batu di mana dogen-dogen. Itu pakai tiba telinga yang menerang cucur. Ajuan ayah ngeduk. Tak ada gun gun gun gun gun gun gun gun gun gun gun gun gun gun gun gun gun gun gun gun gun gun gun gun gun gun tapi kayak atuh meureun sabada rengse ini gagah-gagah turun wah ninggal di dalam rupiah tahun gua gue ini mah dihapa di dalam sisi mana sisi-sisi ya ya jimu lagi aku ngomong kuliah ini enak bapak ini jadi mana ya bapak butuh tapi ada kan di bawah ini ayam jadi caleg, ayam minta dulu. Ayam jadi relawan. Ayam tapi kabur-kaburkan ke walungan. Oh, pada walungan gitu, ke kampung-kampung. Ayam terus jadi. Ayam, enggak, enggak, enggak, enggak. Dah kadek nggak kok, oke. Iya musuh, teh sebenarnya masih kena kumpul pekan aja di wong galungan. Tingkatkan kewaspadaan. Kinten kintera urang mana? Siapa? Hayangnya urang-urang mana nama urang telak lah. Tanyakan urang mana? Kering gerung ada apa bila? Kalau ada lagi, bapak kering gerung kan dulu. Payah di depan asaran ya bila? Tinggal ikutnya ya bila. Siap pulan pemikir itu orang pilarian gelap itu menyewe bapak guru nyung tebeja aja si gareng datang bapak itu si dimayit makanya bapak pisang kaya nanti kaya bubur ketip ada sama rasa itu kering ya kita-kita paling parah yang musuh lah jangan lihat tak musuh nanti duaan duaan duaan anu hiji awewe lah munggulinya gini apa-apa itu mau kamu dijawab oh dari bagian akan gitu gue keringin habis membujangan oh istirahat gila tinggal ini dan gambar rupiah kasih dan gak ada betul tinggal ini syahatan anu kenungguan tika jauhan awewe lelaki istri wa gak ya gelis ya cici ya cici cici ini gelis wa menggelikan yang agar mau beri patut terapi leres wa bentuk nak itu ya cepok tinggalin cepok syahatan menguat di hijilun ah kuntilanak cuma tapi awaknya mau mulus ngomongan gitu hari itu huh yakin gitu rupanya gitu bener bener nama ngomong ketinggal ketinggal kayak pelan dah awas kena ya bima si cepat bapak semin ngomong gitu ah gak setanya awas min mesti awas dah yogi plus ini jelas ya tak tak tinggalin kembali ke sah cik waduh jelma kaset lah kaset kaset ngurah kene tak etak aduh bisa mancala putra mancala putih jelma iya yakin aja hubungan iya bentuk dah gitu awewe lah tinggalin buah ini wajeng Prabu Batara Kresna wajeng Prabu Batara Kresna iya gih duduong sama dia bisa mancala putra mancala putri yes wajeng ngaki begen diringan ngane aci malih warna iya gih dan nerakin ke ngawata aci malih warna ngawata aci malih warna Thank you. Tuh, ye yang ngelek jadi senopati Inggalaga. Gusti, alah, wih, leres wa, sami wa, sami wa, sami, itu bisa. Kira, itu, wa, tak. Wajahna uat tuturkan, tuturkan. Ini tapi orang mager yang ini. Agar kaya aku akan deh, tapi karena dia. Gusti, Gusti Batara, nama? Ya syah. Abdi nyabak. Yes. Kita awak di kamu lulus itu. Jika nolak ibun. Awak nawe karap. Tuturkan wa, kengkes jauh, kengkes benang, pusakana wayah nak tewak. Kita siap wa, ayo. Makanya bapak ayo datang lagi di besi kubur ya udah datang itu dikubur ayo lah kemana karena ngomong teh ayo berapa aja ngingetan Prabu Batra Kresna Watak Wantos itu tunggung semenir dah adi acil tidulur tidulur eh bang jati lemenang di daguan kita tadi acil kejari bahan sosok etan bang jati Saking hasil mana urang sami-sami ulang langsung ke negara. Kesatuan urang macam ni aje dia capek. Ringah amar wata suka minah kami. Ringah amar wata suka minah kami. Adi Aceh bangja bertanya tepap padana Aceh teh sama nama jadi beheng sesang itu ngada kuanti tetapi kekekekekeke kurang lah tu Aceh teh buat ngatosan di dia di teh gak kurang ngada kuanti itu serang kuahan hasil jadi dikersakin Aceh deh panginten menuju jaya ulang wah kaulah dikersakin ngobrol ke keraton Amarta nggak bentuk wujud anu ngaran Prabu Batra Kresna deh sabab saasana kaulah ngajarikin wujud teh di keraton teh ayat gambar Batra Kresna nyaku kaulah ditiru wujudna dina implengan anu temana dikersakin kalau jadi wujud Batara Kresna memang bener pisan yang Prabu Yudhistira teh luar biasa ngajena karungaran Kresna wah, les si orek Kresna teh jama anu berwibawa raja negara Dwarawati anu sakti mandraguna tenang bang ya tidak menang atau kumaha ya kaulah teh api-api cekeng nginjem eta pusaka teh ayinna dina ancaman musuh wayah na PHP keun heula we ka kaula atuh jug didikeun we ku eta Yudhistira teh hahai bang yanu taya papadana tuluy nya kaula teh mios ti eta karaton kitu riwayatna mah jadi eta layang jamus kali musada teh nama rupa pakaran sanes barang teu pira kitu barang teu bisa pira bungkusan lamak bodas nganteng naon di jerona nepi ka anu kieu urang Amarta mah dijieun lambang kagungan nagara. Cenah eusina teh pansadar mah. Bagja bagja anu taya papadana eta anu kitu layang jamu sareng sadar teh. Laras. Cikang. Cobi geura tingali. Wah, tingal. Aye-aye geuning barang teu sapira. Lebih kami pupustina kurang amarta luar biasa anu mawi. Bang ya rayi. Aing ngaran teh saha poho deui. Nah, ceuk kitu. Iye kaula. Panya eta poho deui. Aye poho teh poho bohongan kalau mata nyaho. Lain akon-akon teh nyaho. Satria. Kunaon ieu teh? Lamun teh kurang paling pingkeun ulah nepi ka kitu. Ulah kula nyebarkeun fitnah barina oge lamun teh kurang paling teh guru bener-bener geus jadi ahli mah. Tenyo ieu aing saharu sabeneuna. Pakir saliunawa. Sayang kau mampar. Ia kejadian kir. Ia tak ketinggali Raden Gatot Kaca. Nyerorot di awal-awal. Nggak gunakan kesakten ia silat dia dijamak. Sampai rupa hade patut teu ngajuk rupa teu menta blok. Kalakuan teu berarti uwa-uwa. Kusar kasih bangsa. Budak sia. Benang yang benang. Benang benang bangsa benang benang. Di mana? Jalur. Itu. Kitu kitu kitu kitu kitu. Hai jeger. Sudah dengar di mana ini? Geun antep. Jager, kau jauh kene? Jauh. Bangsa itu seorang, seorang. Lu nantung lu gak boleh. Aduh, nantung kok, lu gak boleh. Jadi dua. redom, baik redom. Dan arti aing teh pira aja. Dedekeun jauh deui kada. Aya. Redom. Kaya kumaha nya? Eta dan ieu. Oh, lotorogan sia. Keur goreng patut eta mah poge. Beungeut beureum. Wapao kongko. Aja mah beureum mah kana ditu. Dagor nya euy. Halo, eta di dagor paing mah. Wawelan sia ku waduh paing. Lotorogan beungeut teu saimang jeung batur teh ikat leuheung lamun meunang meuli sorangan mun meunang mao. Dawara. Si horeun sia teh ka aing. Di kumaha teh tegang? Kepret we diun. Mode kepret abdi teu ngora kitu tah. Basa kepret naon? Basa kepret bancet. Nah, aing di kepret bancet nu bareureungeun. Kapan bancet ka nuju dina batu? Aduh upami kitu mah panginten rayi ngepret batu. Tak geming umingnya. Tapi kepada persoalan. Ah, hari-hari hati main ni bapak ini. Oh, tapi kalau bapak ini lah, siapa mah bau-bau yang lain lah dari Hampura. Hampura. Di sana, di sini menduit, betulnya tarik tenaga itu. Benar. Gua mau pakai ini. Ah, tenang antep dah kahayang. Sampean lelaki langit lanang jaga toko sabunyar guling toko jadi nama muhan hei penggawa kita cantan ini jentomi kumah merah rafi si warifan hei dek mejat hei hei iya kemarin ayah kamu juga bisa datang sak hei hei hei hei hei hei Haling merewat, haling merewat. Ia jelum balik ngelawan ke haula. Ayang nyawai sang badragar. Ulah di barengan kudu duaan aing dosa. Urang patut tunggalan jeung haula. Tong gelut aing dah yang gelut jeung dukun. Si itu tuh dunia kan dukun. Masalah si dukun teh. Bapak, kok kasih juri? Luas! Kaca Mas Arifan kita mau udah kesal ya? Nah, itu lancar jian di kakong. Mari kakak real, man. Gak inaul kehakanan-anak dari kakong. Lalu tidak hal seru aja, gak ini. Iya. Syahat sampean? Gatot kasar. Iya saya. Hingga tu Sumroto. Kangen dari tanah. Tak ganggu kemarin kau lagi dah hati sampai ayat saya hari panjang kau lah. Ngerti sampai? Wanita ini orang wanita dening apa pula yang ngomel? Up. Singkir ya para para ayo mari bisikan tanda sama tadi ya Ugu datang dari 2 meter belum. Tidak ada apa-apa. Maaf, Sibot. Isin ku batara kaular pita teu bisa gareng sekeun kieu biasa. Kawadana de. Diurang ngoko. Wanya aya jago kitu. Wah, teu bisa lewat. Jago mah biasa mah, coba dipake sekeun teu. Hari ieu mah kitu, musuh hiji tapi kada bisa katewa. Da eta bot teu ngomong teu percaya geus dijepot. Lamun si cepot tiba-tiba mah meureum buan kitu. Tapi geus siap. Tunungan ceramah kitu kada. Atau aku nak pegang kongsi mesti musuh. Ya, kawan-kawan saya tahu, pas saya hal. Itu pakai pikiran. Ngomong nanti gitu, saya tahu. Seplak paham. Jika pandangan, wajah-wajah. Pandangan di mana gua? Nah. Kedah makai jeng bingung. Bingung. Gampang gue bahaya, gimana? Bis, Bapak saya, Bapak saya. Apa nanggar teh kagungan saderek? Saderek agar lu dihanap. Eh, mau teh tatua neraka? Iya. Punya agar depan kagungan saderek dihanap. Saku. Saku siapa ini? Eh, tadi banyolan wae, dulungan keserius teh. Juragan anterja pan dihanap teteh di catur pertala. Catur? Catur teh opat. Pertala. Pertala bumi. Kakang dan terjat, kan? Kakang diaturan dan lingi. Mana jadi? Kuden. Kamu siapa ini? Kuden. Diaturan dan lingi kan? Dari mana? Kakang. Kakangku. Diaturan dan lingi kan? Ujung kulit. Murukan dapat tuh. Puas, puas. Matur aja kau tuh. Baik. Ang terjak raka naga terkaca sampun dumugi ganteng asa. Ini. Waduh. Gatur kesma patos. Yali. Nuhun yali. Tapi omongan saya tak mau ilmu saya. Semah tapi hatur kelar. Diterima. Kurang apa enggak segitu sih kalau yang itu kena ilmu. Nah, agak dek rumah hari teh. Pokoknya mah kabri yang diterima nul kabri kuih teh. Kita jadi tukang naon. Tukang. Jangan main hakim sendiri ya. Betul ya, Neon? Malik siapa itu? Malik, kata sahal itu kan. Aduh. Terus. Malik. Hehehe, angka siuri. Baik, saya tahu ya. Ayo, kakak ada penduduk mana? Wuluh! Tapi gak ada buka pikiran. Gak! Aduh! Cuma kapi hatur kan? Bon! Don, bon! Don! Cere! Cager mana? Gak, gak, gak. Cager mana? Oh, alhamdulillah. Gak, ayam biungan. Pun bapak tidak mau, kan? Don! Pun bapak tidak mau, kan? Pemore! Pemore! Gak, gak, gak. Bapak mana? Cuhun, kan? Bapak tidak mau, kan? Berwek! Tak, mana poe? Kilo minggu, kan? Kilo minggu saya kasih aku. Dering, tak? Ya, dering, lalu cuma wilang. Oh, nak kerja jadi terpakai jangan beri. Dia lupa di Evan. Dia. Jelas, dia jelas. Ayo, di mana wek? Kita di mana we gek na jeung mah. Hapunten we. Rayi Gatot Kaca kirang sopan rupina. Teh, ayo balik. Ayo dia. Lanjut yang ngomong terus. Mana tu saya cewek low low, tunggu ke high. Semak tapi hatur. Lah, lah. Bejar mau mering, lah bejar mau mering. Semuhur pelan dua sasasi satengah. Dah banyak kita, dah banyak kita. Banyak watna tidak baru bulan ina panang alina juru sosana paling katuhu pelan. Beruas, benar. Lah, lah. Ayang terjemahkan. Ayang benar entah geringna. Leres, leres. Jadi gaib sama lagi. Naon ngaran apa kita naon? Lah, ngaran apa kita naon? Lah. Lain tur basa we. Naon cara pajakinna? Duka lah. Incok gitu kan. Dimas Allah. Incok gitu kan. Dimas Allah. Aya kadaya naon? Nyuhun ke laporan anak Duhi Paman Arjuna. Asan, sampai kau kau deh. Kaji Rama Asan di protektak dan angus kaya di jauh. Dilapisan di kaupat, di sini. Kau. Ia teh katuruk-katutu kaya negara. Nau deh. Meninggalkan buah semar di nama. Kenapa tadi? Layan jamus harimu sadar namanya teh ayat mengiwat. Kelajang jamu seriwat, tahu? Pusaka lama kamu ada. Wih, benar lah. Semua. Ayat ini kain macam mana? Sisa kan jawab apa kan? Mudah-mudahan ya kalian mau apa kami? Jantungan yang mau ya? Remajan. Nangi dikersakin layak jamu sarung sarapan atau sasi di gua batara kerasna. Berani, berani, adalah. Don, awak dulu lah. Eh cakup cilina juga ni terbaca mengenai cepat. Dari melila lambat ya. Eh tak kusiri aja. Kusiri aja ini mah. Eh tak kelaju tapi kadu ramah tamana isi lawan kain. Kalau masih. Saya pernah dicampelan tiap buah kau ini. Buka kebogoh dan bilang. Eh, tak buka kebogoh dan bilang. Ya, ya. Kuwa matara yang jauh dari sana di Bali. Terus nangis musuh dah barang-barang dicangkak teh abus ke jautana. Abus ke jautana? Tahu. Wih. Kajar roka itu marah. Tahu. Tenang. Tenang. Itu supaya jelas maksudnya kuningatannya pindah ngawon di kapal aja. Lain pindah, belum tenang. Oh, tenang pandang. Waduh. Lompat ke hadapan tenang nih mas. Sabah bisabus ke daerah kakau sana kan. Wilayah hadap. Ngan pisietan diundak di hadap isi kapung meluhur. Jangan diluhur. Siap kan. Bot. Jaga dia. Eh? Jaga dia. Seperti bisul, bro. Eh, tak ada siapa harap yang mulai. Nah, nanya ke banyak di bapak ini, nanya. Nah, interior. Eh, tak buka jangka ini, tuh. Lah, lah, siap dia. Siap. Nah, itu. Cepat, bro. Siap. Ayo, kakak, nih, saya ditanya. Ayo, bukan batu, nih. Ayo, anuhur. Tahu, akan harap, ya bareng, siap, siap, ayo, siap. Lain, bu baru gak kendaraan. Ayo, budak ke sekolah, ke. Budaknya jujur, kan? Taramat, didikan anak. Budaknya jujur, bu. Tina sopan santun ramah tamah antara dulu jeung baraya teh meuni mu. Dienteungeun beturutan usia. Dalam jeung tapi nu ku wibawa atuh da. Wah, atuh terhormat bae. Aya ajeuna na aya lanceuk na puluh. Bari jeung paksa. Kurang pertikeun. Naon? Dewek anterja kuring gatot aja cari tanu biar teh orang pergi ke najar budewek. Oh, ya, ya, dewek anderja silahin gak tertaca seperti mah gidi-gidi-gidi Dimas nyemak uri nyemak semak kape ngegrem ngegrem lah kumang ngegrem lah karasium Sok. Dika ceper gitu. Ayo beli sore nu nyiram. Hei, nggak siap kapok lu nabuh aja. Pengen dengan uang harian. Pengen uang datang deh. Baik, kan kedua kalian mau buka musang ini. Jadi ada gitu. Beli uang tambang. Sok. Gedean, gedean, volume deh. Sok. Tada ada gue tuh. Cerita itu ingat kurang bener. Cerita itu sih kan naik. Tenagaan. Alah, cerita itu retak. Tidak bisa, sok. Tada nih. Kita warna. Cerita itu. Alah, ada gue tuh. Mana cerita itu? Kurang bener terjawab. Sore sapi lapar. Nah, sedih kau deh. Nawan, saya sakit tuh hoax ya, bener kajun. Sok. Eh, lah tunggu aja begitu. Oh, atau saja batu di haharan gong terkalah disuntungkan. Kemarinnya pergi. Bermain biasa, tadi memertikan. Oh, coba tuh. Namartikeun atuh kabae teh kudu. Dimas. Oh. Allah. Eta kaki itu dulu nanti saha isi. Kok keur bae martikeun sok atuh. Dimas. Cara sapi. Kau bisa serikin baik tu. Okey, dah yang bantu. Dah yang pertiga dah tu. Ayah naon, ayah naon ni bos. Mau kita yang naon. Wah, tu mau dituruin tu. Apa? Tamat, dolar. Aduh, kau ini dolar sekali mulai. Ayo kubatur, ayo kubatur butuh, tangan kita beriamak. Beriamak. Cincok dah. Ayah kaya yang mana dah? Ayah musuh. Kudu. Kebayar tu kakak. Kata yang mana, kurang? Nasi boleh dek mak amaknya, kai. Hehehe. Esok bawanya di mana aja, nampak? Muni, hehehe, jadi kedui teh. Aya nu rek nyanak layang jamur sekali musada. Wah. Musa kaya mah kagungan nagara. Leres ah. Mun kawerang jua. Eta kumake ah. Kita geuri da buat ku produser. Cing halus. Kita mah kok acting teh. Kada aja direkam, teken kontrak. Teken kontrak seureun dieu ah, tapi biasana nih boleh dinya duitna nih. Ayah musuh yang menyokot ayah dia musuh dari musuh adanya rumah tak ada terkening apa terima kayak ngomong dan akan kandap dan siang di lawai beri kuai borong sekalian akan di budak ke anak yuk kaluhur siap kumai kaluhur nak naik kata gak kenapa ayah kandapnya delain ah etak udah. Kumatu kuri kaluhur kumatu dia ya kumatu dia lo mau gitu kai kiri kurusilan baikan kiri Giri hartina gunung. Lusi. Lusi cacing paing. Paingan nyata tersangka sarung sermaya etak temular pika bang para anggi. Wah. Lamun terburu-buru abus kena jero tanah, silakan. Les, tantos, man. Aduh. Tantos bakal. Datang nirat tangan mana upah guling ngatran. Datang nirat tangan mana upah guling ngatran. Makhluk naon ieu? Eta teh jaket atawa kulit? Kulit. Kulit. Suka berimitasi. Saha sampean? Antarja. Antarja. Antarja. Urang mana? Leuwih. Siapa orang jero tanah ieu? Ya. Oh iya. Sampean saha? Kaula? Iya. Piraku kaula kudu ngabejakeun ngarajin tempat. Kerja masaliwat nya. Ngaruh hati sampean anggeun nya pertanyaan jamu sarusana bener. Eh. Naon pencak kakina sampean jeung kata-kata? Jeukna. Wah. Jeukna. Naon cerita teh? Lanjut ah, belum. Oh, ada kurang dia waktu itu ngomong dari potong-potong. Cuk nak aja dia. Ner. Benar. Dek lompat ke bawah sambil. Salajan lompat ke laka bumi lapisan ketujuh di beri kue. Cikan aja dia. Sok. Tegal tiga pati. Aku orang lebih. Wah, mort. Karasa sia aduh. Merempa nang kaula Antarja. Asaan kuda aingna. Waing bakal diborogol bakal diaturkeun kana mulai. Kanu bener-bener bakal bisa mutuskeun kanjeung. Nah, di payahan deuna. Mas ibuna ngusut ieu. Aya naon Aden? Abus kapisan wih kadua. Kakak besar aing ieu sia. Ieu bangsa can beunang euy. Mun urang mah geus lain teriat teh mo HP. SMS. Lah SMS ka panggihan teh. Kumaha nya? Da baru pungu. Sao sape teh? Ya kieu nya. Upar, di Cipatat loba ngagara dumbo dasu. HP atuh tama. Upar mah sia tama. HP Nokia kalau paking. Aduh. Eta dora. Ari geus sabar. Tadi dia atuh bawa mama wae HP we. Lain ku leuwih. Sia, tadi dikeukeun. dalam manusia aku aing ditipu ieu. Kian mau ngomong ka aing. Ya biar deung sia. Eta mun disabok bokeun aing ieu. Lolak. Deh. Ampun. Ada naon? Cilaka lamun kecar. Kantoslah. Lajeng ieu Senopati Banjar Segara emut kana Purwa Daksina. Purwa, Purwa marang wiwitan. Saki Daksina wekasan emut kana Aji Halimunan. Yeuh, nyeta leungit dina paningali Gatot Kaca Antarja Astra jiga dawaha. Aduh, kaula teh kudu tetep hasil ieu pusaka. Dimas, kaula, Pabi, tumbau yang itu. Wah, silaka yuk. Mobil terangan di musuh. Atuh kukituna ieu Prabu Batara Kresna lumampah ka Karaton Amarta sejanya ngakeun layang jamus kalimusada kalasan Prabu Yudhistira ieu nuju ngalamun yaitu di lawang Karaton Les ya ye kaipe lening raka Batara mangaka Bagja Katuran rawu raka Batara nuhun rai. Bagja nu taya papadana raka Batara kumaha wartosna tenang pingah marwatos pingah pingah marwatos pingah Prabu Yudhistira di lawang Karaton Kalasan Kresna Sumpi yee Raka Batara yee dia antos kita tadi kumaha dongengna nonyai Bagja lu taya papadana akan hasil dikersakin akan hasil kalesan tepang sang tuang putra Gatot Kaca di Satra Himarga Astra Jingga oge dawala mari Astra Jingga dawala mayayi sakantenane ku akan diuningakeun kasalira yen kakang Semar Badranaya teh nuju teu damang aduh malih palai wilayah doh des nuhun sae mangga Raka Batara nanging kumaha perkawis layang jamus kalimusada tau melang ieu akan peratus hasil ngabantu layang jamus kalimusada titrik pangindra jala gulik mung kade kade sabab kapada saran musuh teh bakal langkung dikit margi pusaka da keendri kurang priyata ulah kaburu tejo kasabaran tinggali nuhun Raka Batara Bagja nutaya papadana negerakin rasa syukur kanu maha agung Raka Batara malah nyerahkin di pusaka saiklah tadi kakuping naon yang ia pusaka teh masih kena inceran musuh plus saya nama titipet di Raka Batara ulah dikakaulakeun kaula teu sanggem nyekelna. Is. Nyangga simbeulah simbeulah simbeulah. Sim rapi deui. Sim naon kasebat? Pokona pilih aya siku si ulung gelaga rencana ngamau-ngamau, ngamau-ngamau ka Jakarta. Akang teu sanggem. Margi upami yai teu nyepeng ieu pusaka dina harti bakal pinani sareng ka apesan deui. Tantos. Oh kitulah. Ya nampi atura ka Batara. Kadek sing ada ning atos atos. Nuhun. Ditamping ka Batara. Dot. Nuhun kana naon pihak perjuangan. Samangsungna. Nanging aya harewos keuneu. Naon? Upami engke salira. Bade usaha kitu nipu daya. Kalayan upami ngajak kucing-kucingan ka kaula cing leuwih ti kitu tenyo aing saha. Uwe siar meneng-meneng Gusti Petengel Petengel Solena salin pawarna salin pawarna leuleuk beusi atah beuleum. Kumaha geus eta juri? Lemes. Rumasa kaula teh makhluk kene. Ngaran-ngaran jelema tungkul tempat kaluputan. Tangga tempat ka pertansat menit ganti saja merubah. Sumuhun. Leres. Geuning itu Yudhistira mah aya di jero karaton. Tenang. Tapi budaya wae mah. Ya. Dumeh ieu di lawang karaton. Be. Era aing ku Yudhistira. Wah, tangtos kulan. Aya kajaba. Beuteu didenge. Maha kulan. Padahal jalan kaluar mah geus mere beja. Leres. Poho itu karu letikan sa. Oh gitu kulan. Akibat ngamau morekin karena kanyeri nuleti, karena kahayang nuleti, karena aspirasi nuleti. Pongan salira kare-are. Daya jalan kaluar nate taya kajaba lintang kuduneang hela kakang Semar Badranaya. Olah. Tetap sagarupa pasualan oge. Kakang Semar anu bakal nyieun jalan kaluarna naon rupa haka bingung karempan kasusah jeung sajabana sumuhun leres kada solusi atina meureun Gatot Kaca asta jiga dawala teh enak keur bungpeung neangan musuh leres Gatot Kaca asta jiga dawala moal nepungan heula raja kaula era oh leres.